Khususnya pada kesempatan pagi ini, dengan izin Allah dan taufiknya, kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghormati ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pada tafsir surat Al-Baqarah, selesai dari ayat yang ke 70, ke 67 dan ke 65 sampai 66. Berikutnya adalah pada ayat yang ke 67. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan tatkala Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhidhuna huzwa, mereka balik bertanya, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan tertawaan, gurauan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diriku dari menjadikan diriku termasuk orang-orang yang jahil. Qalu ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian mereka bertanya lagi, berdoalah, minta. Mereka meminta, ud'ulana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami sapi betina yang kayak apa, mahi, ini apa yang dimaksud dengan sapi betina ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa menjelaskan, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang la baligh wa la bikr, yang tidak tua, tidak pula muda. Awan baina dhalik, di tengah-tengah di antara keduanya. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Qalu qawlana rabbaka yubayyin lana ma launaha, mereka meminta lagi, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami apa warna dari sapi betina itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqa'un launaha tasurrun nawirin. Nabi Musa pun menjawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang berwarna kuning. Faqi'un lawnuha, mengkilat, tasurru nadhirin, dan menyenangkan bagi yang melihatnya. Yani berseri, kuning bagus. Faqi'un lawnuha, tasurru nadhirin, menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka balik bertanya lagi, mintalah, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami sapi yang kayak apa. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya sapi itu banyak. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi-sapi betina itu banyak yang menyerupai. Banyak istibah, banyak rancu bagi kami. Yang dimaksudkan yang bagaimana? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan kami insyaallah termasuk golongan orang-orang yang mengambil petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ard wa la tasqil hatta musallamatun la syiyata fiha. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang la dhalul, tidak terhina untuk membajak tanah, juga tidak untuk menyirami tanam-tanaman. Musallamatun, yang selamat, la syiata fiha, tidak ada cacat padanya. Qalu, mereka pun menjawab, al-ana jitta bil haq, sekarang baru engkau mendatangkan dengan kebenaran. Artinya jelas sapi yang dimaksud. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'aluhu, maka mereka pun berhasil menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha, dan tatkala kalian membunuh, mengalirkan nyawa, membunuh seseorang, fadaratum fiha, maka kalian pun bingung, artinya terjadi sengketa karena itu. Wallahu mukhriju ma kuntum tartumun, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan, mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna idribuhu bi ba'dihha, kami katakan, idribuhu bi ba'dihha, pukullah orang itu dengan sebagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'annakum taqilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati dan menampakkan kepada kalian akan ayat-ayatnya agar kalian mau berpikir. Jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, ini kisah selanjutnya dari keadaan orang-orang Bani Israel yang ngeyelan dan juga yang Allah Subhanahu wa taala hinakan kepada mereka. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang ngeyel untuk jangan bekerja di hari Sabat. Namun mereka berbuat hilah, berbuat tipu muslihat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kera-kera yang menghina. Kemudian dalam ayat ini pun juga kita lihat bagaimana kedurjanaan dari orang-orang Bani Israil ini. Qauluhu ta'ala wa ibqala Musa liqaumih, firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ay wadhkuru ya Bani Israil ibqala Musa liqaumih. Ini ada tambih, yakni ingatlah wahai Bani Israel, karena khutbah ini adalah kepada orang-orang, yakni khutbah ini kepada Rasulullah SAW, yakni di masa Rasulullah, dan ini kepada orang-orang Bani Israel yang tinggal di sekeliling kota Madinah. Wadkuru ya Bani Israel, dan ini adalah untuk selamanya. Bagaimana ingatlah wahai Bani Israel, tatkala Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, jadi supaya orang Bani Israel itu ingat kembali dengan kelakuan-kelakuan nenek moyang mereka. Qala wa idhabatul qawm ilai li bayani annahu alaihi salatu wassalam la yumkinu an yaqula lahum illa ma fihi khair. Kemudian tambahan al-qawm wa idhqala Musa li qawmihi, kepada kaumnya, ini kaumnya Nabi Musa alaihi salam, dan diidhafahkan lafaz al-qaum pada Nabi Musa alaihissalam libayan untuk menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yumkin an yaqula lahum illa ma fihi khair. Tidak mungkin untuk mengatakan kepada mereka Bani Israil kecuali yang di dalamnya ada kebaikan. Jadi apa namanya menyandarkan kaumnya yaitu Bani Israil kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah termasuk dari ulazim, orang mulia, untuk mengingatkan. Jadi dalam hal ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dengan sebenarnya ada khoslah kebaikan bagi mereka. Namun dengan cara ini pun artinya demikian santunnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka, namun ini pun juga la yubtada, tidak mau mengambil hidam. Di anna insan sawfa yansahu liqaumi akthar mimma yansahu lighairihim, karena seseorang itu akan bisa mengambil nasihat. Sawfa yansahu liqaumi, yani akan menasihati kepada kaumnya itu lebih banyak daripada kepada menasihati kepada orang lain. Dan dalam hal ini juga khitabnya kaum di sini di Bani Israil dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini sebenarnya juga syaraf, kemuliaan, mengingatkan mereka dengan Nabi Musa alaihissalam dan ajarannya. Namun demikian ini pun juga tetap dengan seperti itu pun tidak mau mengambil petunjuk dengannya. Qauluhu ta'ala inna Allah ya'murukum an dzabahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalaha fi jawabin dzakarahu Allah Subhanahu wa taala fi athna' al-qissah. Dan jawaban ini disebutkan sebagai jawaban, perkataan ini disebutkan sebagai jawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari tengah-tengah kisah ini. Yani wa idh qatantum nafsan, di sebenarnya kasusnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina, ini di akhir kisah ini. Ketika mereka membunuh baik qatal tunna sampai darakum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum tatumun. Ketika salah seorang dari mereka terbunuh kemudian tidak diketahui siapa pembunuhnya, tidak ada yang mau mengaku, maka bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk menyembelih seekor sapi betina. Faqad qutila minhum nafsun fatakhasamu wa tadafa'u. Jadi salah seorang dari mereka karena terbunuh, kemudian mereka saling gontok-gontokan, mukhasamah, berseteru, wa tadafa'u, mereka pula saling menolak dan saling menuduh. Kullun yad'i anna haula'i qataluh. Masing-masing dari kelompok mereka, karena Bani Israil ini bergolong-golong, ada 12 golongan, masing-masing menuduh bahwa mereka lah yang telah membunuhnya. Hatta kadat tasurul fitnah bainahum, sampai hampir-hampir menimbulkan fitnah di antara mereka. Yani hampir mau perang saudara di antara mereka. Wala hajata bina ila an nu'allila limadha qutil. Dan tidak ada perlunya bagi kita untuk kemudian kita mencari alasan kenapa dibunuh orang ini, kenapa dibunuh, atau juga tidak perlu untuk kita bertanya di ayyi gharad, dibunuh untuk tujuan apa. Hadza laisa minal umuri allati tahummuna, ini bukan perkara yang penting bagi kita. Di anna al-Qur'an lam yatakallam biha, karena Al-Qur'an tidak membicarakannya. Ini kenapa dia dibunuh, untuk tujuan apa? Walakin ghayata ma yakun an na'khudha an Bani Israil ma la yakunu fihi qadah fil Qur'an. Namun puncak apa yang bisa kita ambil dari Bani Israil, dari kisah Bani Israil ini, ma yakunu fi qadah al-Qur'an, apa yang menunjukkan tidak ada celah pada Al-Qur'an, tidak ada cacat pada Al-Qur'an, au takdzibun lahu atau kedustaan padanya. Faqalu la hajata ila an nataqatal, mereka mengatakan kita tidak butuh untuk saling membunuh. Wa yudhibu ba'duna ba'dan, nadhhabu ila nabiyillah Musa, kemudian mereka sepakat untuk sebagian mereka dengan sebagian yang lain sepakat untuk pergi kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wa yukhbiruna man alladhi qatalahu, dan biarkan beliau yang mengkhabarkan kepada mereka, kepada Bani Israil ini, tentang siapa yang membunuhnya. Fadhahabu ilaih, maka mereka pun pergi kepadanya. Jadi dalam hal ini mereka sebenarnya juga yakin kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tapi demikianlah keadaan mereka. Fadhahabu ilaih, maka mereka pun datang kepada, pergi kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahum, inna Allah ya'murukum man dhabahu baqarah. Maka tatkala mereka menceritakan kisahnya untuk mencari siapa pembunuh, salah seorang di antara mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Dan ini juga mereka yakin dari itu ada solusi untuk bisa mengetahui, hanya ngeyelnya dan habis-habis. Ini mereka ngayanya tidak habis-habis, bagaimana sebelumnya juga seperti itu, dimanapun mereka seperti itu. Ini ciri khas mereka, ngayal, bangkang, dan berbuat makar. Saddar al-amru min Allah, maka apa, keluarlah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakun amurukum, dan di sini pun juga tidak dikatakan amurukum, aku perintahkan kepada kalian. Yani seperti perkataan dari Nabi Musa alaihi salam sendiri, aku perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kalian. Wala qalu idbahu, tidak pula Nabi Musa mengatakan sembelihlah. Bal qala inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah liyakuna a'dhama waqa'an fi nufusihim, agar ini lebih mengena dalam jiwa mereka. Ketika yang mengatakan, yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, maka supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh. Artinya ini tidak sembarangan, ini sudah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataida qabulihi wa imtithali, dan ini lebih membawa mereka untuk menerima perintah itu dan merealisasikannya. Namun dasar Yahudi, meskipun itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas masih ngayal. Yang bagaimana, yang bagaimana ini? Wa qawluhu baqarah, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan baqarah, sapi betina, lam tu'ayyan biwasf, artinya di sini kan bentuknya nakirah. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, yang mana saja, yang mana saja bisa, boleh, pokoknya asal sapi betina, asalnya seperti itu. Falau dhabu ayya baqaratin kanat lakanu mumtathilin, maka seandainya mereka menyembelih sapi betina manapun, ini bagi mereka mudah. Yani mereka bisa melakukannya. Lakan mumtathilin, pasti mereka akan mudah untuk melakukannya. Walakinnahum ta'annatu wa tashaddadu fashaddadallahu alaihim, namun mereka itu ta'annut, yani berlebihan, kelewatan. Hulu ini. Wa tashaddadu, juga tashaddud, sikapnya mau merepotkan diri. Fa shaddadallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merepotkan kepada mereka. menyulitkan kepada mereka. Sebagaimana yang akan datang kisahnya ini. Qaulu ta'ala atattakhidhuna huzwa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mensitir dari perkataan mereka, atattakhidhuna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai guruan? Huzwan masdar bimana ismin maf'ul. Masdar di sini masdar, tapi maknanya adalah isim maf'ul. Ini sebagai objek huzwan, ay mahzuan, mahzuwa, sebagai yang diejek. Apakah engkau menjadikan kami sebagai yang diejek? Sebagai bahan untuk guyonan. Ini ay atattakhiduna mahzuan bina. Apakah engkau menjadikan kami mahzuan bina? Jadi yang diejek. Wa yajuzu an takuna huzwan, boleh juga huzwan dengan waw sesuai dengan babnya. Dan ini memang ada dua qiraat, huzua atau huzwan. Huzua kalau qiraat hal senasib dengan huzwan. Tapi di qiraat yang lain ada dengan huzua. Jadi mahzuan. Qala wa yakunu al-ma'na atattakhiduna dhabi huz. Yani maknanya apakah engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang diejek. Fa khudhiba al-mudhaf, kemudian dibuang mudhafnya. Wa qima al-mudhaf ilayhi maqamahu, kemudian mudhaf ilayhnya menempati kedudukan mudhafnya. Wal huz'u as-sukhriyah. Huzu artinya sukriya sebagai bahan ejekan. Wa inna maqamu dhalika bi istibadihim an yakuna dhabul baqar sababan li zawali ma bainahum min al mudara'ah. Hal ini mereka mengatakan seperti itu karena bagi mereka ini tidak terbayang jauh dari benak mereka untuk menjadikan menyembelih seekor sapi betina ini menjadi sebab hilangnya apa yang diperseterukan di antara mereka. Hubungannya apa? Mau mengetahui orang yang terbunuh kok harus bunuh menyembelih seekor sapi. Maka ini guyonan, ya, anggapannya adalah seperti pelecehan. Wa ta'bir bi qawlihim atattakhiduna huzwa ablagh min qawlihi atastahzi'u bina. Dan ungkapan dengan ucapan atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai guyonan, ini lebih jelas daripada mengatakan atastahzi'u bina, apakah engkau mengejek kami. Ini karena kalau atastahzi'u bina ini apakah engkau mengejek kami, tapi kalau atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai tempat untuk atau bahan ejekan. Kalau atastahzi'u bina ini mungkin sekali waktu, ya. Sekali waktu dijadikan sebagai sekali waktu mungkin mengejek. Tapi kalau atattakhiduna huzwa ini menjadi objek terus, ya. Menjadi objek ejekan. Maka yang tentunya adalah lebih jelas. Lianna al-ula tufidu annahum ju'ilu mahall istihza'. Karena pada ungkapan yang pertama atattakhiduna huzwa ini memberikan faedah bahwa mereka dijadikan tempat untuk pelecehan. Jadi untuk guruan. Bi khilafi tsani, berbeda dengan lafaz yang kedua atastahzi'u bina. Fa inna ma tadullu ala husulil izza walau marratan wahidah. Ini hanya sekedar menunjukkan terjadi penghinaan meskipun hanya satu kali saja. Tapi kalau lafaz yang pertama atattakhiduna huzwan ini terus menerus. Fa ajabahu Nabiyullah biqauli, maka Nabi Allah Musa alaihi salam menjawabnya dengan mengatakan a'udzu billah an akuna minal jahili, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan diriku dari termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Ai a'tasimu billahi an akuna min ulil jahl. Aku berlindung, menjaga diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diriku dari orang-orang yang bodoh. Fa'attakhidhu ibadallahi huzwan. Kemudian aku jadikan hamba-hamba Allah itu sebagai bahan ejekan. Wal mughadhib bil jahl huna as-safah. Yani yang dimaksudkan dengan jahil di sini adalah safa, yani dungu. Aku berlindung kepada Allah dari menjadikan termasuk golongan orang-orang yang dungu. Ini juga terkandung makna bahwa yang suka seperti itu adalah orang-orang yang jahil, yang artinya suka apa bergurau terlalu berlebihan. Ini adalah orang yang safa. Kama fi qawlihi ta'ala innama at-taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya taubat innama at-taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah, diberikan kepada orang-orang yang melakukan keburukan bijahalatin karena jahil. Adapun karena ilmu, ngajar karena benar-benar tahu, ini jauh dari taubat. Ayat bisa berhati karena kedunguannya, ketidaktahuannya. Summa yatubu dan mengkhairi. Kemudian mereka bertaubat dalam waktu dekat. Ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya qaulu ta'ala qalu lana rabbak. Setelah mereka tahu menyadari, oh ini bukan guruan, ya, bukan guyonan, mereka minta. Dan ini pun juga tidak segera melakukan, seandainya mereka sadar itu langsung ngerti, langsung nyembelih sudah selesai. Tapi sekali lagi dasar Yahudi ini. Mereka ngiyel, "Ud'u lana rabbak." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami. Sabaqan kalam ala nabiyha yubayyin lana ma, menjelaskan kepada kami sapi yang bagaimana ini. Hadza talab laysa lahu wajh. Permintaan ini namanya tidak beralasan, ya. Tidak punya alasan. Tuntutan ini tidak ada alasan. Li'anna al-lafdha baina bayyin fal baqaratu ma'luma. Karena lafad bayyana, ya, lafad bayyana, fal baqar ma'lumah, ya. Sementara sapi betina itu jelas, ya. Enggak butuh penjelasan lagi, ya. Wal mutlaq laysa mujmalan, dan sesuatu yang mutlak itu bukan mujmal. Ini mutlak, ini pokoknya umum, bukan mujmal, ya. Mutlak arti mutlak di sini adalah mutlaqul baqarah, ya, kemutlakan dari sapi betina yang mana saja, bukan mujmal, bukan global. Kalau global baru butuh kepada rincian, ya. Yahtaj ila bayani wadhih makna, ya. Yang kalau mujmal global ini butuh untuk menjelaskan kejelasan maknanya. Fa idza qila matalan akrim rajulan, kalau dikatakan misalkan akrim rajulan, muliakanlah seseorang, rajul. Poin ini kan sifatnya nakir umum. Fala yahtaj an taqul ma sifatu hadzal rajul. Maka tidak butuh untuk kemudian bertanya sifat apa sifat orang ini. Idza akramtu ayya rajulin hasala maqsud. Jika aku memuliakannya, maka orang laki-laki yang mana yang dimaksudkan itu? Falau annahum dhahabu wa dabahu ayya baqar, seandainya mereka segera pergi mencari seekor sapi betina, menyembelih sapi betina yang manapun, wa amtathalu ma umiru bihi, kemudian mereka mempraktikkan, mengerjakan apa yang diperintahkan, lan tahal amr, maka selesai masalah. Walakinnahum ta'annatu, namun mereka muta'annit, ya. Muta'annitun, jadi mereka mutasyaddid, bersikap rewel, ya. Jadi sulit menyulitkan diri mereka sendiri. Qauluhu ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan lisan nabinya, qala, yakni Nabi Musa alaihi salam mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ai Allahu azza wajalla, innaha baqaratun la faridu wa la bikr, sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua, tidak pula muda. Al-bikr ma'ruf allati lam talid, bikr ini yang masih, yang belum melahirkan, ya. Mana bikr ini juga dipakai pada manusia. Ini bikr yang artinya masih gadis, ya. Belum melahirkan. Wala qara'an al-fahl, juga namanya gadis ini artinya masih gadis, belum apa dikawini oleh pejantan, ya. Wal farid tarafu bi muqabilihi, dan al-farid itu bisa diketahui dengan kebalikannya. Yani sudah yang tua, fa idza kanat al-bikr hiya allati lam yaqra'ha al-fahl, kalau lafaz bikr ini yang belum dikawini oleh pejantannya, maka lafaz al-farid ini yang tua renta, hiya musinnan kabirah, yang sudah berumur dan sudah tua. Kalau musinnah, musinnah untuk sapi kan 2 tahun, ya, namanya musinnah. Tapi ini adalah farid, ini yang tua, musinna al-kabirah, yang sudah tua. Wa hadha ay tafsir al-kalimah aw ma'rifatu ma'na al-kalimah bi ma'rifati man yuqabiluha. Ini tafsir kata adalah dengan mengetahui makna kebalikannya. Lahu nadhirun fil Qur'an, seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, artinya dengan kebalikannya itu bisa difahami. Min qawlihi ta'ala fanfiru subatin aw infiru jami'an, fanfiru subat, maka pergilah untuk berperang, subatin aw infiru jami'an. Subat ini juga kalimat subat, kalimat yang juga sebenarnya jarang dipakai, tapi itu bisa diketahui dari lafaz kebalikannya aw di sini, atau infiru jami'an, atau pergi semuanya. Ini subat juga dengan kebalikannya, yani sendiri-sendiri atau bareng-bareng, ya, pergi sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Subatun yatabayyan ma'naha bima dzukira muqabilan laha wa huwa qawlu ta'ala aminfiru jami'an fayakun ma'na mutafarriqina farada, yani pergi dengan sendiri-sendiri. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawlu ta'ala awal baina dari tengah-tengah, tidak tua juga tidak, bukan yang gadis, yang bukan yang sudah berumur, bukan pula yang masih belum dikawini oleh pejantannya, namun yang tengah-tengah. Ai baina kauni afaridan wa mikran. Maka ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarnya orang Bani Israil. Ini barangkali yang kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita juga dari kebiasaan orang Yahudi yang suka bertanya tapi bukan untuk mengambil faedah. Maka karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ini sifat mereka, kafratu masailihim waqtidafu mala anbiya'ihim, ya. Banyak yang mereka bertanya namun banyak menyelisih kepada para nabinya. Bertanya untuk mengisi. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.